Alangkah ku tak bertepi, hatiku selalu sunyi, rindu hadirmu di sini. Malam gulita menungi jiwa, mungkinkah ini semua kan berakhir? Detik waktu berlalu, usia menuju padamu, doa luruhkan nafasku. Di sisi sepi, lelah mengalah, hapuskan perih ini di dalam dada. Ya Allah, usia menuju padamu, doa luruhkan nafasku. Di sisi sepi, lelah mengalah, hapuskan perih ini di dalam dada. Ya Allah, yeah.